بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا ولقاؤنا الأخير مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومنها، أي فوائد الإيمان، أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياة من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع مواقعة هذه الفواحش، ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياة ممن يراه حين نهى حيث نهى، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياة من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. يقول رحمه الله: ومنها، أي من فوائد الإيمان، أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. لكن بهذا القيد الذي ذكر رحمه الله الإيمان الصحيح، أما الإيمان الضعيف فإنه لا يحجز الإنسان بسبب ضعف الإيمان، ويكون وقوعه في تلك المعاصي سببه ضعف إيمانه، وإلا فإن إيمانه لو كان قويا صحيحا لم يقع فيها. فإذا من ثمار الإيمان العظيمة أنه إذا قوي صار قويا حجز صاحبه عن فعل الموبقات المهلكات. وهذا يستفاد من الحديث الذي أورده رحمه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فيقول رحمه الله في أثناء كلامه أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش أي الدواعي إليها فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع، لأن قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على أن وجود الزنا دليل على ضعف الإيمان، إن وجد الزنا فوجوده دليل على ضعف الإيمان ورقة الدين، إن وجدت السرقة دل ذلك على ضعف الإيمان ورقة الدين، إن وجد شرب الخمر دل ذلك على ضعف الإيمان ورقة الدين. بينما إذا كان الإيمان قويا صحيحا حجز صاحبه عن الوقوع في هذه الذنوب. ومما يستفاد من هذا الحديث وسبقا أورده رحمه الله أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان، فكما أن الإيمان فعل للطاعات فإن الإيمان كذلك ترك للمعاصي والخطيئات، فترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يدخل في مسمى فعل الطاعة من صلاة وصيام وحج وصدق وغير ذلك، ويدخل فيه كذلك ترك المعاصي واجتناب الذنوب. فكما أن فعل الطاعة إيمان فإن ترك المعصية حياء من الله وخوفا منه وتقربا إليه بذلك هذا داخل في الإيمان، وكما أن المسلم يثاب على أفعاله الصالحة التي فعلها تقربا إلى الله فإنه كذلك يثاب على هذه التروك للمعاصي التي قام بها خوفا من الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan terakhir dan kajian terakhir pada pembahasan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan. Dan di antara buah-buah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah yaitu bahwasanya iman yang benar akan menghalangi seorang hamba dari terjatuh kepada dosa besar yang dapat membinasakannya. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidak akan berzina seorang pezina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan dia tidak akan minum khamar ketika dia minumnya dalam keadaan beriman. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya iman yang benar apabila berada dalam hati seseorang dan dia berhadapan dengan pemicu-pemicu dosa besar, maka cahaya keimanannya akan menghalangi dia dari terjatuh kepada dosa tersebut. Karena cahaya iman yang benar, juga kemanisan iman dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan cabang keimanan yang terbesar, atau yang termasuk cabang keimanan yang besar, tidak diragukan lagi akan menghalangi seorang untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Dan barang siapa yang terjatuh kepada perbuatan-perbuatan keji tersebut, maka itu menunjukkan lemahnya iman orang tersebut. Juga menunjukkan bahwasanya hilangnya cahaya keimanan dan hilangnya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman yang benar, yang disertai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disertai rasa harap yang besar kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghalangi seorang untuk terjatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya keimanan akan menunjukkan, akan mengajak orang yang beriman untuk melakukan segala kebaikan dan menghalanginya untuk terjatuh dari segala keburukan. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan di antara faidah-faidah keimanan yaitu bahwasanya iman yang benar akan menghalangi seorang terjatuh kepada dosa besar yang bisa membinasakannya. Akan tetapi penulis kitab ini menyebutkan satu syarat, yaitu iman tersebut adalah iman yang benar. Adapun iman yang lemah tidak akan menghalangi seseorang untuk terjatuh kepada dosa besar, karena disebabkan lemahnya iman tersebut. Dan sebab dia terjatuh kepada dosa dan maksiat tersebut adalah karena lemahnya iman yang ada pada dirinya. Seandainya imannya kuat, maka tentu akan menghalangi dia untuk terjatuh kepada dosa-dosa besar. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan yang besar. Dan faidah ini kita bisa ambil dari hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina sedang dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan minum khamar ketika dia meminumnya dan dia dalam keadaan beriman. Ya, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan bahwasanya iman yang benar ketika ada dalam hati seorang dan dia berhadapan dengan pemicu-pemicu dosa besar, maka cahaya keimanannya akan menghalangi dia dari terjatuh kepada dosa besar tersebut. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Ini adalah dalil dan bukti bahwasanya apabila seorang berzina, maka itu menunjukkan lemahnya iman dia. Ya, seorang yang berzina itu pertanda bahwa imannya lemah. Dan seorang yang mencuri pertanda bahwasanya imannya lemah. Juga orang yang meminum khamar adalah bukti dan tanda bahwasanya imannya lemah. Seandainya iman dia kuat, maka tentu keimanannya akan menghalangi dia untuk terjatuh kepada dosa-dosa besar tersebut. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu bahwasanya meninggalkan maksiat masuk dalam bagian keimanan. Ya, sebagaimana iman adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga termasuk keimanan meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Karena meninggalkan maksiat dan dosa adalah bagian dari keimanan. Ya, sebagaimana melaksanakan ketaatan seperti sholat, puasa, haji, bersedekah, dan selainnya masuk dalam keimanan, begitu pula meninggalkan maksiat dan dosa-dosa adalah bagian dari keimanan. Ya, karena seorang yang meninggalkan maksiat dan dosa karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tentu bukti bahwasanya dia seorang yang beriman. Ya, sebagaimana seorang muslim akan mendapatkan pahala apabila dia melakukan amal-amal soleh, begitu pula apabila dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun mendapatkan pahala. Qala Syekh rahimahullah, wa minha annahu thabata 'anhu sallallahu alaihi wasallam fi as-sahihain min hadits Abi Musa radhiyallahu 'anhu annahu qala mathal al-mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathal al-atrujja ta'muha tayyib wa rihuha tayyib والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة فإن الناس أربعة أقسام خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان كما قال الله تعالى عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت والثاني طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم يعود به على غيره فهذان القسمان هم خيار الخليقة والخير الذي فيهم عائد لما معهم الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمن والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره والرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده والله الموفق. Dan di antara faedah-faedah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya seperti buah utrujjah, buah limau, ya. Baunya rasanya enak dan baunya juga enak. Dan perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mempelajari Al-Quran seperti buah tamrah, buah kurma yang rasanya enak akan tapi tidak ada baunya. Dan dua kelompok manusia ini adalah sebaik-baik manusia. Dan ketahuilah bahwasanya manusia itu ada empat kelompok. Yang pertama yaitu baik untuk dirinya dan baik pula untuk orang lain. Dan ini adalah sebaik-baik kelompok manusia. Yaitu seorang yang beriman, yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama, maka hal itu bermanfaat untuk dirinya dan manfaat itu juga kembali kepada orang yang lain. Dan dia akan menjadi orang yang berberkah dimanapun dia berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Yang kedua, yaitu orang yang baik untuk dirinya, akan tetapi dia tidak mempunyai ilmu yang dia bisa ajarkan kepada orang lain. Dua kelompok manusia ini adalah sebaik-baik manusia. Dan kebaikan yang ada pada diri mereka, yaitu disebabkan karena mereka mempunyai iman yang bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang yang tidak mempunyai kebaikan, akan tetapi keburukan dia tidak ditularkan kepada orang lain. Dan kelompok yang keempat yaitu orang yang jahat untuk dirinya dan jahat pula kepada orang lain. Dan ini adalah seburuk-buruk kelompok manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adaban fawqal 'adabi bima kanu yufsidun." Dan orang-orang yang kafir yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan tambahkan azab mereka di atas azabnya. Disebabkan apa yang mereka lakukan, yaitu kerusakan. Dan kebaikan semuanya kembali kepada keimanan dan cabang-cabangnya. Adapun keburukan itu kembali kepada tidak adanya iman dan disebabkan kekufuran yang ada pada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. هذه معاشر المستمعين الكرام ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان في ضوء هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وأيضا هذه القسمة للناس الرباعية في ضوء هذا الحديث العظيم. Ini adalah hadis yang mulia yang disebutkan dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan ini adalah pembagian manusia, kelompok manusia yang kita dengarkan tadi. Qala rahimallahu wa mithlu hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره، والمصالح إذا انغمرت واضمحلت المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه كما سبق التفاوت بين أهل الإيمان في إيمانهم، فمنهم قوي الإيمان ومن قوة إيمانه حريص على نفع الآخرين، فيأتي فيما أمكنه في محلات مناصح يعلم يؤذونه ويصبر، ومنهم من إيمانه دون ذلك لا يذهب إليهم خشية على إيمانه وحفاظا على إيمانه، فهذا فيه خير وهذا فيه خير، لكن الأول أفضل وهو أقوى إيمانا وما يقوم به أنفع له وللآخرين. فالشاهد أن الحديث فيه الدلالة على التفاوت بين أهل الإيمان في الإيمان وأعماله وخصاله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang berkaitan atau mirip dengan hadis yang kita bacakan tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairum min al-mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum." Seorang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Dan pemahaman dari nas-nas yang sahih ini yaitu bahwasanya seorang yang tidak mempunyai keimanan maka tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Ya, karena dia tidak ada atau tidak mempunyai keimanan. Maka seseorang ya bisa jadi seluruh keadaannya adalah keburukan, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya. Atau dia mempunyai kebaikan akan tapi kebaikan tersebut telah tertutupi oleh keburukannya. Dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan kebaikan apabila telah tercampur dengan keburukan yang sangat banyak, maka kebaikan tersebut akan berubah menjadi keburukan. Karena kebaikan yang ada padanya yang bersamaan dengan itu juga banyak keburukannya, maka akan saling menjatuhkan. Dan keburukan yang tidak ada lagi ya kebaikan pada orang tersebut akan menjadi mendominasi dirinya. Dan barang siapa yang memperhatikan keadaan manusia, maka dia akan melihat seperti apa yang kita sebutkan. Dan dalam hadis ini kita lihat bahwasanya orang-orang yang beriman itu tingkatan keimanan mereka berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, dan orang yang imannya kuat selalu bersemangat untuk memberi manfaat kepada orang lain, mendatangi mereka, berusaha menasihati mereka, mengajarkan mereka kebaikan dan bersabar atas gangguan mereka. Dan di antara orang yang beriman ada yang imannya lemah, tidak pergi mendatangi orang-orang yang dia dakwahi, ya, karena takut atas keimanannya. Dan yang pertama baik, yang kedua juga baik, akan tapi yang pertama lebih baik daripada yang kedua, ya, karena keimanannya lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Maka ya intinya yaitu bahwasanya iman yang ada pada diri manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan iman dan amal-amal yang mereka lakukan. Qala Syekh rahimahullah, ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بعد ذلك قال رحمه الله: فتبين مما تقدم في خاتمته لهذه الرسالة، فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها له، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. فجميع هؤلاء فجمع هؤلاء فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك من الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا أنهى رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة، وعرفنا أن هذا الكتاب قد سماه مصنف رحمه الله توضيح البيان لشجرة الإيمان، وقد بناه على قول الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والآية واضحة أن مثل الإيمان مثل الشجرة، وجاءت السنة معينة النخلة من بين الشجر، وأن هي المرادة بقولك شجرة طيبة. والمؤمن مثله مثل النخلة، وكما أن النخلة لها أصل ثابت وعروق راسخة وضاربة في بطن الأرض ولها فروع قائمة ولها ثمار متعددة، فكذلك الإيمان، وكما أن الشجرة لا تحيا إلا بالماء، فكذلك شجرة الإيمان لا تحيا إلا بالوحي، والوحي هو حياة هذه الشجرة. وكما أن النخلة إذا حبس عنها الماء ماتت، فكذلك القلوب إذا انقطعت عنها الوحي وعدم عنها الوحي ماتت، فالحياة إنما هي بالوحي، وحي الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwasanya dari apa yang telah disebutkan di atas, telah jelas bahwasanya pohon yang berberkah ini adalah pohon iman. Dan pohon iman adalah pohon yang paling berberkah, paling bermanfaat, dan paling kekal. Dan bahwasanya pokok-pokok dan akar-akar dari pohon ini adalah iman dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Adapun batangnya dan ranting-rantingnya adalah syariat-syariat Islam, amal-amal soleh, akhlak-akhlak yang mulia, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya buah dari pohon yang kuat ini, pohon keimanan, yaitu akhlak yang baik, sifat yang terpuji, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat ilmu, manfaat nasihat, manfaat harta, dan semua jalan-jalan yang bisa kita berikan kepada manfaat kepada orang lain. Dan kesimpulan dari semua itu adalah bahwasanya orang yang beriman senantiasa melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak manusia. Dan bahwasanya pohon keimanan ini yang berada di hati-hati orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat, yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan dan kelemahan iman yang ada pada diri mereka. Dan bahwasanya kedudukan mereka di akhirat nanti sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Dan bahwasanya segala kemuliaan, segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kalian nikmat dengan memberi petunjuk kalian kepada keimanan jika kalian orang-orang yang benar. Juga penduduk surga, ketika mereka telah masuk ke dalam surga dan mengambil tempat-tempat mereka di surga, mereka mengakui karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada mereka. Mereka akan mengatakan, "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan mereka mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada surga ini. Dan sungguh kami tidak akan mendapat petunjuk kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri kami petunjuk. Telah datang para rasul dengan membawa kebenaran, dan mereka pun diseru bahwasanya inilah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian kerjakan." Dalam ayat ini mereka menggabungkan antara pengakuan mereka dan pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan mereka kepada tempat yang mulia di surga. Dan juga mereka menyebutkan bahwasanya Allah lah yang menyebabkan mereka sampai kepada surga tersebut, yaitu dengan melakukan amal soleh yang merupakan iman dan cabang-cabang keimanan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengaruniakan kepada kita keimanan yang benar dan tidak membiarkan kita sedikit pun. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melenceng setelah kita mendapat hidayah, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan rahmat-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pemberi. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akhir dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya kitab ini diberi nama dengan Kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan. Dan kitab ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha." Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan sebuah pohon yang baik, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini jelas bahwasanya perumpamaan keimanan seperti perumpamaan pohon. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon nakhlah, pohon kurma. Dan bahwasanya pohon keimanan tersebut atau sejarah thayyibah, pohon yang baik, adalah seorang yang beriman. Dan perumpamaan seorang yang beriman seperti perumpamaan pohon kurma, yang mana pohon kurma tersebut mempunyai akar yang kuat, yang menancap di dalam bumi, dan mempunyai buah-buah yang banyak, yang sebagaimana juga pohon tidak akan bisa hidup tanpa air, begitu pula pohon keimanan tidak akan mampu hidup kecuali dengan wahyu. Karena wahyu adalah sebab kehidupan seorang yang beriman. Juga sebagaimana pohon kurma tidak akan hidup apabila tidak disirami dengan air, begitu pula hati apabila terputus dari wahyu, maka akan mati hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika kalian diseru dan diajak untuk hal yang bisa membuat kalian hidup. Wa bayyan Syekh rahimahullah anna uruq hadhihi asy-syajarah wa usulaha wa qawa'idaha al-iman wa 'ulumuhu wa ma'arifuhu. وذلك أن شجرة الإيمان تقوم على أصل ثابت، ومكان هذا الأصل الثابت قلب المؤمن، والأصل يقوم وهذا الأصل يقوم على ستة أصول، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. هذه أصول شجرة الإيمان، ومكان هذه الأصول الذي تقوم فيه وتتأسس هو قلب المؤمن. فأصول هذه الشجرة هي أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة. Kemudian juga penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwasanya akar-akar pohon ini adalah atau pohon ini punya akar-akar yang kuat, dan akar-akarnya adalah keimanan dan ilmu-ilmu tentang keimanan. Sebagaimana pohon keimanan tumbuh di atas cabang yang di atas akar yang kuat, dan tempat akar ini adalah di hati seorang yang beriman. Dan pokok-pokok ini dibangun di atas enam pokok, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini adalah pokok-pokok pohon keimanan. Dan tempat dari pokok-pokok ini adalah di hati seorang yang beriman. Maka kita harus mengetahui bahwasanya pokok-pokok keimanan ini adalah apa yang kita sebutkan atau dikenal dengan rukun-rukun iman. وساقها يقول رحمه الله وأفنانها شرائع الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة والاعتمار والبر والصلة، كل هذه فروع لهذه الشجرة العظيمة المباركة. قال أفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Adapun ranting-ranting dan batang dari pohon ini adalah salat, ya, syariat-syariat Islam seperti salat, puasa, haji, zakat, berumrah, ya, berbuat baik kepada orang lain, bersilaturahmi, dan ini semua adalah cabang-cabang dari pohon yang kuat ini, ya. Beliau penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya ranting-ranting pohon ini adalah syariat-syariat Islam dan amal-amal soleh serta akhlak-akhlak yang baik yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thimaru hadhihi asy-syajarah kama bayyana rahimahullah wa janaha الدائم المستمر هو السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباده بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع. ويمكن أن يقال ثمار هذه الشجرة كل خير يناله العبد ويجنيه في دنياه أخرى. قد قدم الشيخ رحمه الله في ذلك فصلا جامعا في الفصل الثالث من فصول هذه الرسالة في ثمار شجرة الإيمان، وترجع في تلك الثمار إلى أن الإيمان يثمر كل خير في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان وأثر من آثاره، وكل شر يوقاه العبد ويسلم منه في الدنيا والآخرة هو من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة في دنيا العبد وأخرى. Dan bahwasanya buah-buah yang akan dihasilkan oleh pohon ini adalah sifat yang baik, akhlak yang terpuji, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepadanya, juga manfaat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu manfaat ilmu, nasihat, manfaat kedudukan, manfaat harta, dan semua jalan-jalan yang manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Atau bisa juga kita mengatakan bahwasanya buah dari pohon iman ini adalah semua kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan penulis kitab ini rahimahullah telah menuliskan pasal yang yaitu pasal yang ketiga yang beliau sebutkan buah-buah dari pohon keimanan ini. Dan semua buah tersebut kembali kepada kebaikan yang didapatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, karena semua kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah buah dan pengaruh dari keimanan. Begitu pula semua keburukan yang dilindungi darinya seorang hamba dan dia selamat darinya itu adalah buah dari buah-buah keimanan dan pengaruh dari pengaruh-pengaruh keimanan. Wa bayyan rahimahullah anna hadhihi ash-shajara fi qulubi al-mu'minin mutafawita tafawutan 'azima bihasab ma qama bihim wattasafu bihi min hadhihi as-sifat ay sifat al-iman وأعماله وأخلاقه وآدابه. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pohon keimanan ini di hati-hati orang beriman bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan-tingkatan keimanan yang mereka miliki, ya, sesuai dengan keimanan, amalan dan akhlak serta adab-adab yang mereka miliki. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذا الدعاء قال نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الصادق وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب وأوصي إخواني المستمعين جميعا أن يعنوا بهذه الرسالة قراءة وسماعا وإفادة لأنها رسالة حوت خيرا عظيما ونفعا كبيرا نسأل الله أن يغفر لمؤلفها وأن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتوفيقا بمنه وكرمه. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menutup kitab ini dengan doanya bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita karunia keimanan yang benar dan tidak membiarkan kita sedetik pun. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melencengkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah dan memberikan kita dari sisinya rahmat, sungguhnya Dia Maha Pemberi. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak juga mewasiatkan kepada pendengar semuanya untuk senantiasa membaca kitab ini, mengulang-ulanginya dan bahkan mengajarkannya kepada orang lain karena kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Dan kita tutup kajian kita pada siang hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Wa unabbih bi annana bi idznillah subhanahu wa taala sanashra' fi qira'ah risalatan ukhra lil muallif Syekh Rahman bin Sa'd rahimahullah mufidah lana ajma'in بعنوان الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تكلم فيها بالتفصيل رحمه الله عن كيفية الظفر بالسعادة ونيلها في ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جعلنا الله جميعا من السعداء الأتقياء ونفعنا بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه وإلى أن ألقاكم على خير في لقائنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Beliau juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yaitu kita akan membahas kitab Al-Wasail Mufidah Lihayatis Sa'idah yang juga dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab ini menjelaskan tentang kiat-kiat agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dan sungguhnya Allah Maha menerima doa.